الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد خالد الدين عزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقوله ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين agar supaya kalian menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Kila hadhihi al-fi'lah allati fa'alaha bikum, dikatakan bahwa perbuatan yang Allah lakukan atas kalian, wahya kafu aidiya a'daikum ankum ma'akathratihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menahan tangan-tangan musuh kalian dari menyerang kalian padahal mereka sangatlah banyak. Fa innahum hina idzin kana ahlu makkah wa man haulaha wa ahlu khaybar wa man haulaha wa asad wa ghatafan wajumu qabail arab ada'ul lahum, dalam keadaan bahwa orang-orang Makkah dan sekitar Makkah, orang-orang Khaybar dan sekitar Khaybar, orang-orang Asad dan Ghatafan dan jumhur qabail Arab merupakan musuh bagi kaum muslimin pada saat itu. Baik. Wa hum bainahum kasyamati falam yasilu ilaihim bisu. فمن آيات الله سبحانه كف أيدي أعدائهم عنهم فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم. Allah Subhanahu wa taala menahan tangan-tangan orang kafir, apakah dari Yahudi, orang-orang kafir Quraisy dan sekitarnya, orang dari kalangan Bani Asad dan Ghatafan. Allah menahan tangan mereka dari menyerang kaum muslimin padahal mereka sangat banyak. Wa shiddatu adawatihim wa tawalli hirasatahum wa hifdhahum bi mashahidi bi mashhadihim wa magibihim wa tawalla wa shiddatu adawatihim, dan betul-betul permusuhan mereka sangat, orang Yahudi luar biasa, orang Bani Asad, Ghatafan, orang-orang Quraisy luar biasa penjagaan mereka, perlindungan mereka, tapi musyafi mashhadihim wa magibihim, begitu betul-betul mereka mengintai dan mencari berita tentang keadaan Rasulullah dan kaum muslimin. Wa qila hiya fathu Khaybar ja'alaha ayatan li'ibadihi al-mu'minin. Ada juga yang mengatakan bahwa fathu Khaybar ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Tadi yang pertama tadi, tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang beriman adalah bahwa begitu besar dan banyaknya pasukan kaum musyrikin, orang Yahudi, tapi Allah menahan tangan mereka sehingga mereka tidak bisa menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada saja penghalang-penghalang. Ada juga yang mengatakan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang beriman pada saat itu adalah Fathu Khaybar. Sepulangnya mereka dari Hudaybiyah, mereka langsung menyerang orang-orang Yahudi Khaybar. Ja'alaha ayatan li'ibadihi al-mu'minin. Allah jadikan ini sebagai tanda-tanda kebesarannya untuk hamba-hamba yang beriman. Wa alamatun ala ma ba'daha min al-futuh, dan sebagai tanda untuk apa-apa yang terjadi setelahnya dari kemenangan-kemenangan. Inna Allah subhanahu wa adahum maghanima katsira, karena Allah telah menjanjikan kepada kaum muslimin ghanima yang sangat banyak, wa futuhan azima, dan kemenangan yang sangat besar. fa'ajjala lahum fathah Khaybar. Sebelum kemenangan yang besar ada kemenangan setelah Hudaybiyah, yakni Fathah Khaybar. Wa ja'alaha ayatan lima ba'daha, dan Allah menjadikannya sebagai tanda-tanda kebesarannya untuk kemenangan setelahnya. Wa jaza'an li sabrihim wa ridahum yawmal Hudaybiyah wa syukranan, dan jaza balasan untuk mereka karena mereka sabar dan ridha yang ada pada hati mereka dengan keputusan Allah dan Rasulnya di hari Hudaybiyah. Wa syukranan, dan kesyukuran untuk mereka. Wa li hadza khassa biha wa bi ghanaimiha man syahida al-Hudaybiyah. Oleh karena itu, ghanimah yang diambil dari Khaybar adalah orang-orang yang barakallahu bikum mendapatkan, orang yang menghadiri Hudaybiyah. Maqala wa yahdiyakum siratan mustaqima, dan Allah memberikan untuk kalian petunjuk jalan yang lurus. Fajama'a lahum ilan nasri wadh-dhafari wal ghanaimi wal hidayah. Allah telah mengumpulkan untuk orang-orang beriman an-nasr, pertolongan, adh-dhafar, kemenangan, ghanaim, dan petunjuk. Subhanallah. Pertolongan, kemenangan, ghanimah, dan petunjuk. Faja'alahum muhtib mahdiyina mansurina ghanimin, maka Allah menjadikan kaum muslimin mahdiyin, orang-orang yang diberi hidayah, orang-orang yang ditolong, dan orang-orang yang mendapatkan ghanimah. Summa wa'adahum maghanima katsirah wa futuhan ukhra, kemudian Allah menjanjikan untuk kaum mukminin ghanimah-ghanimah yang sangat banyak, kemenangan-kemenangan yang lain. Lam yakunu dzalikal waqt qadirina 'alaiha, yang mereka pada saat itu tidak mampu untuk itu. Wakilah hiya Makkah, wakilah hiya Faris wa Rum, wakilal futuh allati ba'da Khaybar min masyariq al-ardh wa magharibiha. Al-muhim, setelah itu futuhat, kemenangan demi kemenangan diraih oleh kaum muslimin, subhanallah. Terus kemenangan dan kemenangan. Orang itu baca tarikh, luar biasa. Luar biasa kemenangan yang diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diraih di zamannya Abu Bakar Siddiq, yang diraih di zamannya Umar radhiyallahu taala anhu. Futuhat luar biasa. Tsumma akhbara subhanahu anna al-kuffara law qatalu awliya'ahu lawallaw al-kufr, lawalla al-kuffaru al-adbara ghayra mansurin. Dan Allah mengkhabarkan, walaupun mereka jumlah orang kafir ini sangat-sangatlah banyak, seandainya mereka mau mencoba memerangi kaum muslimin, lawan laul adbar, niscaya mereka akan lari dari peperangan dan tidak akan pernah mereka ditolong. Wa anna hadhihi sunnatuhu fi ibadihi qablahum wa la tabdila li sunnatihi. Dan ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang terdahulu, dan tidak ada pergantian untuk sunnah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kesabaran, dan ketika kondisi memuncak, berarti di situ adalah titik balik untuk mendapatkan kemenangan. Barakallahu. Pada posisi terhimpit sangat, maka sebentar lagi akan kita mendapatkan kelapangan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan ada saja kemudahan. Fa in kila faqad qataluhum yawma Uhud wa intasaru 'alaihim wa lam yuwallu al-adbar. Kalau ada yang bertanya, lah terus di Uhud bagaimana? Tidakkah yang justru lari itu adalah kaum muslimin? Yang menyerang dengan begitu gigihnya adalah orang musyrikin. Bahkan kemenangan diraih oleh orang musyrikin. Dan mereka tidak lari. Maka jawabannya, hadza wa'dun mu'allaqun bi syart madzkur fi ghairi hadzal mawdhi'. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk Allah berikan kemenangan kepada kaum mukminin itu janji bersyarat disebutkan di selain tempat ini, wa huwa sabr wa taqwa, yaitu bersabar, takwa. Taib. Wa fata hadza syart yauma Uhud, sementara syarat ini tidak ada di perang Uhud, sabar dan takwa. Yauma Uhud bi fashalihim al-munafi lis-sabr bercerainya mereka yang menafikan kesabaran. Wa tanazuihim, pertikaian di antara mereka kaum muslimin sendiri. Wa isyanihimul munafilit taqwa, ketika mereka tidak mengindahkan perintah Rasulullah, ini tentunya bertentangan dengan taqwa. Fasarafahum an aduihim, maka Allah memalingkan mereka dari musuhnya. Walam yahsul al wa'd lintifa'i syartihi, tidak terjadi apa yang Allah janjikan berupa kemenangan. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Janji bersyarat. Barakallahu fikum. Selama kaum muslimin memenuhi persyaratan itu, janji Allah pasti datang. Kemenangan pasti diraih. Dengan syarat sabar dan bertakwa. Jadi ketika di Uhud, syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka kekalahan berada di pihak kaum muslimin. Tsumma dzakara subhanahu annahu huwa alladhi kaffa aydiya ba'dihim an ba'd min ba'di an azfara al-mu'minina bihim lima lahu fi dzalika min al-hikamil balighati allati minha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan annahu huwa alladhi kaffa aydiyahu aydiya ba'dihim an ba'd. Allah menahan tangan kaum muslimin dari menyerang orang kafir, dan nahan tangan orang kafir dari menyerang kaum muslimin. Min ba'di an azfara al-mu'minina bihim, ketika Allah telah menjadikan orang mukmin menang atas orang kafir. Lima lahu dzalika min al-hikam, karena Allah menginginkan di balik itu hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Di antaranya annahu kana bihim rijalun wa nisa' qad amanu, bahwa di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kaum musyrikin, masih ada orang-orang laki dan perempuan yang sudah beriman. Wa hum yaktumuna imanahum, sementara mereka masih menyembunyikan iman mereka. Kondisi mereka berada di pihak kaum musyrikin. Lam ya'lam bihil muslimun, kaum muslimin tidak tahu kalau sebagian mereka sudah masuk Islam, cuma mereka belum menampakkan keislamannya dan belum meninggalkan kota Makkah. Jadi, masih di Makkah bergaul, berbaur dengan kaum musyrikin. Falau sallatakum alaihim la asabtum ulaika bima'arratil jaysh. Seandainya kaum muslimin diberi kesempatan untuk menyerang orang-orang kafir, maka akan terbunuh kaum muslimin yang berada di pihak orang-orang kafir. Subhanallah. Wa kana yusibukum minhum ma'arratal udwani wal iqa' biman la yastahiqul iqa' bihi. Demikian juga kebalikannya. Barakallahu fikum. Wa dzakara subhanahu husulul ma'arrati bihim min ha'ula'il mustad'afin al-mustakhfin bihim li'annahum mujibul ma'arra al-waqi'a minhum bihim. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala husul ma'arrah, ya kejelekan, min haula'il mustada'afin, dari orang-orang yang lemah ini. Barakallahu fikum. Orang-orang yang melakukan orang yang telah masuk Islam dan masih tetap berada di tengah-tengah kaum musyrikin, kan ada yang memang memiliki udzur untuk tidak melakukan hijrah, dan ada juga yang sebenarnya tidak memiliki udzur karena dia memiliki kemampuan untuk hijrah, tapi tidaklah dia melakukan hijrah. Masya Allah. Min haulail mustadafina al-mustakhifina bihim li'annaha mujibul ma'arrah al-waqi'a minhum bihim, yang ada pada mereka untuk kaum muslimin. Wa akhbara subhanahu annahum law zayaluhum wa tamayyazu minhum la'adzaba a'da'ahu 'adaban aliman fid dunya. Seandainya terpisah mana yang beriman dan mana yang masih musyrik ketika itu di Makkah, kemudian terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang musyrikin, la'adzaba a'da'ahu, niscaya Allah akan mengadab musuh-musuhnya dari kalangan musyrikin 'adaban alima, azab yang sangat pedih di dunia ini. imma bil qatli wal usr wa imma bi ghairihi, apakah dengan cara membunuh atau ditawan atau yang lainnya. Walakin dafa'anhum hadzal 'adaba liwujudi ha'ula'il mu'minina baina adhrihim, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan azab ini dari orang-orang musyrikin karena masih adanya kaum muslimin di tengah-tengah mereka yang belum hijrah. Kama kana yadfa'u anhum adzabal isti'sali wa rasuluhu baina adhrihim. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menghalangi kaum musyrikin untuk menghabisi kaum muslimin dalam keadaan Rasul ada di tengah-tengah kaum muslimin. Al-muhim, ini adalah keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an. Hikmah di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala menahan tangan orang muslimin menyerang orang kafir dan menahan tangan orang kafir musyrikin dari menyerang kaum muslimin. Dua-duanya. Barakallahu fiik. Coba ditengok lagi di dalam surah Al-Fath. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa hikmah di balik itu. Baik. Tsumma akhbara subhanahu amma ja'alahul kuffar fi qulubihim min hamiyatil jahiliyah allati masdaruha al-jahl wal dhulm. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa orang-orang kufar pada saat itu menjadikan dalam diri mereka hamiyah. Hamiyah itu semangat fanatisme. Barakallahu fikum. Jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Kesukuan, fanatik kesukuan jahiliyah. Allati masdaruhal jahl wa dhulm, yang pondasinya adalah kebodohan dan kezaliman. Jahiliyah. Jahiliyah itu akar katanya ya dari al-jahl, kebodohan, tidak ada tuntunan. Barakallahu fikum. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada yang dikatakan jahiliyah. Jahiliyah. Orang-orang ahlul kitabnya tetap dikatakan jahili. Jadi musyrikinnya juga apalagi dikatakan jahil. Kenapa? Karena ahlul kitab sudah meninggalkan kitab mereka dan tidak lagi mengamalkannya. Artinya tidak berdasarkan lagi atas ilmu dan tuntunan. Baik Yahudinya, baik Nasraninya. Yahudinya ada ilmunya tapi tidak mengamalkan. Sementara orang Nasrani tidak ada ilmu tapi semangat mengamalkan. Sementara barakallahu fikum orang-orang musyrikin Quraisy dan orang-orang yang ada di sekitarnya memang dalam kondisi menyembah berhala. Maka dikatakan jahiliyah, bodoh, tidak ada ilmu, tidak ada cahaya, tidak ada tuntunan. Setelah datangnya Rasulullah maka tidak ada lagi jahiliyah. Tidak ada lagi jahiliyah ammah. Tidak ada lagi jahiliyah secara umum. Walaupun perbuatan-perbuatan jahiliyah terkadang masih ada. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atu'ayyiruhu bi ummih innaka mar'um fika jahiliyah. Apakah engkau menghina dia dengan ibunya? Biasa orang-orang menghina seseorang dan mengejek dengan cara mengejek ibu orang tersebut atau bapak orang tersebut sehingga dia merasa malu, dia merasa sakit hati sangat. Karena sebagian orang masya Allah kalau dia yang dijelek-jelekan, dia yang di apa pokoknya dia tidak peduli, tapi jangan ayahnya, jangan ibunya. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atu'ayyiruhu bi ummih innaka mar'um fika jahiliyah. Jadi masih ada amalan-amalan yang merupakan amalan jahiliyah. Belum lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyah lam yatrukuhunna. Empat perkara dalam umatku ini dari perkara jahiliyah yang belum ditinggalkan oleh umatku. At-ta'nu fil ahsab wal fakhru bil ansab wa al-istisqa'un bin nujum wal istisqa'u bin nujum wan niyaha. Berbangga diri dengan nasab dan mencela nasab, kemudian minta hujan dengan bintang, kemudian niyaha meratap. Barakallahu fikum. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada dua orang sahabat dari kalangan Ansar dan dari kalangan Muhajirin bertengkar, saling memukul bahkan, dan keduanya saling memanggil ya lal Ansar, satunya lagi yang mengatakan ya lal Muhajirin. Rasulullah mendengar teriakan itu, seruan itu, beliau langsung mengatakan abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha muntina. Apakah seruan jahiliyah masih kalian serukan? Masalah kesukuan. Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum, sementara aku masih di tengah-tengah kalian. Da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan itu karena itu sangat busuk. Barakallahu fikum. Jadi jahiliyah secara umum sudah tidak ada lagi, karena ilmu sudah ada di tengah-tengah umat ini, petunjuk sudah ada. Cuma ada orang-orang yang masih mengamalkan atau pada dirinya amalan-amalan jahiliyah. Juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para perempuan, jangan kalian bersolek sama seperti bersoleknya perempuan-perempuan jahiliyah di masa dahulu kala. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Lah ketika itu orang-orang musyrikin saling menyemangati dengan semangat apa asabiyah jahiliyah. Mana tadi? طيب ثم أخبر سبحانه أما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظلم. Semangat jahiliyah, semangat kesukuan, طيب yang didasari oleh kebodohan dan kezaliman. Allati liajliha saddu rasulahu wa ibadahu an baitihi. Atas dasar inilah mereka menghalangi Rasulullah dan kaum mukminin dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Walam yuqirru bi bismillahirrahmanirrahim. Dengan kebodohan mereka ini dan kezaliman ini, mereka pun tidak mengakui nama Allah Ar-Rahmanirrahim. Ketika ditulis perjanjian itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak terima. Baik, amma Ar-Rahman warrahim fala na'rifuhu. Walakin uktub bismikallahumma. Akhirnya ditulislah Ar-Rahman Ar-Rahim, dihapus, kemudian ditulis bismikallahumma. Walam yukiru bihabbi Muhammadin bi annahu rasulullah. Demikian juga mereka tidak mau mengakui kerasulan Muhammad. Begitu ditulis hadza ma qada bihi Muhammadur rasulullah, mereka tidak mau. Hapus Rasulullah, hapus. Seandainya kami tahu engkau adalah Rasulullah, maka kami tidak akan mencegah engkau, menghalangi engkau dari melakukan umrah, melakukan tawaf. Hapus. Akhirnya Rasulullah, kata-kata Rasulullah itu dihapus dari perjanjian. Jadi yang ditulis bismikallahumma hadza mimma qada bihi Muhammad ibn Abdullah. Baik, yang menjadikan mereka menolak ini semuanya karena apa? Karena kebodohan dan kezaliman. Baik. Walam yukirru li Muhammadin bi annahu Rasulullah ma tahaqquqihim fi min tahaqquqihim man saddaqahu wa tayaqqunihim sihhata risalatihi bil barahin allati shahaduha wa sami'u biha fi muddati 20 sana. Ya, walaupun sebenarnya barakallahu fikum orang-orang sudah paham, sudah mengerti, tapi ada saja yang masih tertutup hatinya. Baik. Ma tahaqquqihim man saddaqahu. Orang-orang yang mempercayai Rasulullah sangat yakin dengan kerasulannya. Baik. Sangat yakin tentang risalah dan burhan, tanda-tanda kenabian yang beliau bawa. Allati syahaduha wa sami'u biha, yang mereka saksikan sendiri, yang mereka dengar sendiri selama 20 tahun. Wa adzafa hadzal ja'la ilaihim wa in kana biqada'ihi wa qadarihi. Baik. Allah menyandarkan semuanya ini kepada kaum muslimin, walaupun semuanya itu termasuk takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kama yudhafu ilaihim sa'iru af'alihim allati hiya bi taqdir bi qudratihim wa iradatihim. Sebagaimana Allah menyandarkan semua perbuatan-perbuatan manusia itu ke manusia itu sendiri karena kudrah dan iradahnya mereka sendiri. Barakallahu fikum. Allah menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi perbuatan itu kita yang melakukannya. Allah yang menciptakan, tapi kita yang melakukannya. Kita melakukannya atas dasar keinginan dan kemampuan kita sendiri. Artinya tidak ada yang memaksa kita untuk melakukan atau tidak melakukan. Dan kita melakukannya dengan kemampuan kita sendiri. Atas dasar inilah perbuatan itu disandarkan kepada kita, dan dengannya pula kita diberi pahala atau ditulis dosa atas perbuatan itu. Sehingga Allah mengatakan nanti di hari kiamat, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sehingga orang yang melakukan kebaikan, walaupun nampaknya itu adalah keinginan dia, nampaknya itu adalah kekuatan dia, akan tetapi semuanya bitaufiqim minallahi tabaraka wa ta'ala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Baik. Allahumma laula anta mahtadaina. Baik. Ya Allah, seandainya bukan Engkau maka kami tidak akan pernah mendapat hidayah, wala sallaina wala tasaddaqna. Baik. Seandainya bukan Engkau ya Allah, kami tidak akan sholat, kami tidak akan puasa. Baik. Allahumma anzilan sakinatan alaina, ya Allah turunkanlah ketenangan kepada kami. Baik. Allahumma la aisha illa aishul akhirah, Allahumma kfiril ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, ampunilah orang-orang ansar dan orang-orang muhajir. Ini bait syair didendangkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin saling bersahut-sahutan, barakallahu fikum, dalam keadaan mereka kerja bakti membuat parit. Barakallahu fikum. Semangat membuat parit dalam kondisi dingin yang sangat dan kelaparan. Barakallahu fikum. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikat perut beliau dengan batu karena lapar. Demikian juga para sahabat. Karena lapar sangat, kondisi dingin luar biasa. Tapi mereka semangat. Dengan bait-bait syair yang didendangkan bersama, saling bersahutan, berbalas-balasan. Subhanallah. Ya syahiduna barakallahu fikum. Baik, kita kembali bahwa semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perbuatan kita itu disandarkan kepada kita karena kehendak kita. Baik, bukan kehendak siapa-siapa. Tidak ada yang memaksa kita. Baik, dan kita pun melakukannya karena dengan kekuatan kita, dengan tenaga kita. Barakallahu fiikum. Maka dengannya kita dipahalai dan semuanya tentu bitaufiqi minallah. Siapa yang melakukan kebaikan maka itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang tidak mendapatkan dan siapa yang tidak melakukan kebaikan maka itu orang yang dibiarkan oleh Allah, tidak ditolong. La haula wala quwata illa billah. Sehingga termasuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan Kau serahkan diriku pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Baik. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini kita butuh bimbingan, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus, yang tiada putus-putusnya. sampai kita diwafatkan dalam kondisi radhiyatan mardiyah. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Tsumma akhbara subhanahu annahu anzala fi qalbi rasulihi wa awliyaihi minas sakinati ma huwa muqabilu lima fi qulubi adahi min hamiyatil jahiliyah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada hati orang-orang yang beriman, hati rasulnya, hati orang-orang yang beriman, Allah turunkan kepada mereka as-sakinah. Ma huwa muqabilu lima fi qulubi adahi min hamiyatil jahiliyah. Baik. Yang merupakan lawan dari apa yang Allah tetapkan di hati orang-orang orang-orang musyrikin berupa hamiyatul jahiliyah. Fakanat as-sakinatu hadhu rasulihi wa hizbihi. Maka ketenangan merupakan bagian dan jatah untuk rasulnya dan pasukannya. Ini kaum mukminin. Wa hamiyatul jahiliyah hadhul musyrikin wa jundihim. Sementara hamiyatul jahiliyah, semangat jahiliyah, merupakan bagian dan jatah untuk orang-orang musyrikin dan pasukannya. Tsumma alzama ibadahu almu'minina kalimat at-taqwa. Kemudian Allah tetapkan untuk hamba-hambanya yang beriman kalimat at-taqwa. Wa hiya jinsun ya'ummu kulla kalimatin yuttaqallahu biha. Ya, ini semua jenis kata-kata atau kalimat-kalimat yang dengannya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala nawaiha kalimatul ikhlas. Dan kata-kata takwa yang paling tinggi kedudukannya adalah kalimatul ikhlas. Baik. La ilaha illallah. Wa qad fusirat bi bismillahirrahmanirrahim. Kalimatul takwa yang disebutkan dalam ini ayat ini sebagian ulama menafsirkannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa hiyal kalimatul lati abad Quraisyun an taltazimaha. Ini kata-kata atau kalimat yang orang-orang Quraisy enggan untuk menerimanya. Mulai di pencatatan bismillahirrahmanirrahim mereka enggan, tapi mereka menerimanya dengan bismikallahumma. Fa alzama Allahu awliyaahu wa hizbahu, maka Allah tetapkan itu untuk orang-orang yang beriman. Wa inna ma harramaha aada'ahu siyanatan laha min ghairi kufiha. Wa inna ma harramaha aadahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ini untuk musuh-musuhnya untuk menjaganya. Taib dari pemberian yang tidak setimpang, yang tidak seimbang. Orang yang beriman, pemberian Allah untuk mereka adalah kebaikan. Dan orang yang kafir, pemberian Allah untuk mereka adalah kejelekan. Wa alzamaha man huwa haqqu biha wa ahlaha. Dan Allah menetapkan kalimatut taqwa ini untuk orang-orang yang memang berhak dan memang ahlinya. Fawada'aha fi mawdi'iha, maka Allah menetapkan kalimatut taqwa ini memang pada tempatnya. Siapa? Orang-orang yang beriman. Walam yudayyiha biwada'iha fi ghairi ahliha. Allah tidak menyiakan kalimatut taqwa ini dengan cara meletakkannya di bukan tempatnya. Wa huwal 'alimu biha bi mahalli takhsisihi wa mawadi'ihi. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tempat-tempat yang mana yang khusus Allah peruntukkan bagi mereka. Barakah taksis, pengkhususan dan tempatnya. Tsumma akhbara subhanahu annahu saddaqa rasulahu ru'yahu fi dukhulihimul masjid min masjid amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membenarkan rasulnya dalam mimpi beliau alaihi salatu wasallam bahwa beliau masuk ke dalam Masjidil Haram dalam kondisi aman sentosa, wa annahu sayakun wala budd. Dan bahwa itu akan terjadi dan pasti terjadi. Walakin lam yakun qad ana waqtu dhalika fi hadzal 'am, akan tetapi belumlah waktunya di tahun Hudaybiyah. Kapan? Tahun berikutnya. Baik, wallahu subhanahu wa 'alima min maslahati ta'khirihi ila waqtihi ma lam ta'lamu antum. Allah Maha mengetahui kemaslahatannya. Baik. Ketika Allah mengakhirkan pelaksanaan umrah kalian ke tahun berikutnya, kenapa tidak sekarang? Allah Maha mengetahui di balik semua itu. Fa antum ahbabtum isti'jala dzalika. Kalian kaum ini sangat pengen untuk sekarang juga kalian melakukan umrah. War rabbu ta'ala ya'lamu min maslahati ta'khiri wa hikmatihi ma lam ta'lamu. Allah Maha mengetahui kemaslahatan diakhirkannya perlakuan umrah itu yang kalian tidak ketahui. Faqad bayyana taib faqaddama baina yaday dhalika fathan qariban wa tawthi'atan lahu wa tamhida. Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kaum mukminin sebelum mereka masuk ke dalam kota Makkah dalam kondisi aman. Allah menyegerakan untuk kaum mukminin fathang qariba, yakni Khaibar. Tautiatallahu wa tamhida sebagai pembuka, sebagai barakallahu fikum muqaddimah untuk sesuatu yang lebih besar dari kemenangan. Tsumma akhbarahum bi annahu huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli. Ini keterangan tentang surah al-fath barakallahu fikum. Ini semuanya keterangan tentang suratul Fath. Tsumma dzakara subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala, baik, ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى. Kemudian Allah mengkhabarkan kepada kaum mukminin bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, huda ilmu nafi, kemudian apa? Dinul haq adalah amal saleh. Liudhhirahu 'ala ad-din kullih, untuk Allah menangkan agama Islam ini di atas seluruh agama. Faqad takaffala Allahu li hadzal amri bit-tamami wal izhar, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk urusan ini kesempurnaannya dan kemenangannya. Ala jami' adyanil ard, di atas semua agama-agama yang ada di atas muka bumi ini. Tapi hada taqwiyatun liqulubihim, ini sebagai penguat untuk kalbu orang-orang yang beriman. Wa bisyaratul lahum wa tahbitun, dan sebagai berita gembira dan pengokohan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Wa yakunu ala thiqatin min hadzal wa'di alladzi la budda ayyunjizahu, dan supaya orang-orang beriman yakin dan percaya akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti Allah akan memenuhinya. Fala tadunnu anna ma waqa'a minal igmadi wal qahri yaumal hudaybiyah nusratul li'aduhi. Maka jangan pernah kalian menyangka bahwa apa yang menimpa kalian di Hudaybiyah dari perjanjian yang timpang, seakan-akan kalian mendapat tekanan, kalian tidak dianggap di Hudaybiyah. Jangan kalian menganggap bahwa itu pertolongan bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. La. Baik, wala takhallian an rasulihi wa dinihi. Bukan berarti pada saat itu Allah membiarkan rasulnya dan agamanya. Kaifakan arsalahu bidinil haq. Baik. Bagaimana tidak Rasulullah telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang benar, wa wadahu ayyudhirahu. Dan Allah telah berjanji untuk Allah menangkan di atas seluruh agama selain Islam. ثم ذكر سبحانه ورسوله ثم ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذي اختارهم له. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rasulnya dan orang-orang beriman yang Allah pilih untuk rasulnya. Wa madahahum bi ahsanil madh, dan Allah memuji rasulnya dan memuji orang-orang beriman dengan sebaik-baik pujian, seindah-indah pujian. Wa zakara sifatihim fit Taurati wal Injil, dan Allah telah menyebutkan sifat Rasulullah dan orang-orang beriman dalam At-Taurat wal Injil. Fa kana bi hadza a'zamul barahin ala sidqi man jaa'a bit Taurati wal Injil wal Qur'an. Fa kana fi hadza a'zamul barahin, maka pada yang demikian ini adalah burhan, keterangan yang paling besar tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala sidqi man jaa'a, ala atas benarnya orang yang membawa Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Yani Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha ulai humul madhkuruna fil kutubil mutaqaddima bi hadhihi sifatil mashhurati fihim. Wa annaha ulai, dan mereka-mereka inilah yang disebut dalam kitab-kitab yang telah lewat dengan sifat-sifat yang masyhur. La kama yaqul kufar anhum, tidak seperti yang dikatakan oleh orang kufar. Innahum mutaghallabun talibu mulka wa talibu mulka talibu malikin wa dunya, afwan. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang kafir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum mutaghallibun talibu malikin wa dunya, ini hanya sekedar mencari kerajaan, kekuasaan dan dunia. Oleh hadzal mara'ahum nasara syam wa syahadu hadiyahum wa siratahum wa adlahum wa ilmahum wa rahmatahum wa zuhdahum fid dunya ragtib wa ragbatin bil akhirah qalu man ladhi sahibu al masih bi afdali min haula. Oleh karena itu, ketika orang-orang Syam menyaksikan kaum muslimin dalam kehidupan mereka, perjalanan mereka, barakallahu fikum, hadihim wa siratihim wa adlihim, keadilan mereka, keilmuan mereka, ke rahmat dan kasih sayang mereka, kesuhudan mereka tentang dunia, waragbati bil akhirah, dan keinginan mereka untuk akhirat. Ini yang didapati oleh orang-orang Nasrani Syam pada diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengatakan man ladhi sahibul masih bi afdala min haula, tidaklah orang-orang yang dekat dengan masih lebih mulia daripada mereka-mereka ini. Baik, mereka-mereka ini sahabat Muhammad ini lebih mulia daripada orang-orang yang menemani Isa alaihi salatu wassalam. Man ladhi sahibul masih bi afdala min haula wa kan haula in nasara arafu bis sahabati wa fadlihim min ar-rafidati a'daihim ada'ahum. Maka haula'in nasara, orang-orang nasara ini lebih kenal tentang sahabat Rasulullah SAW dan kemuliaannya ketimbang rafidah, syiar rafidah. War rafidah tasibuhum biriddi ma wasafahumullahu bihi bihadil ayah wa geriha. Sementara orang syiar rafidah menyifati sahabat Rasulullah SAW dengan sifat-sifat keji. Subhanallah. Baik, orang-orang Yahudi, orang Nasara lebih paham tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang orang Syiah Rafidhah. Coba lihat akhir dari surah Al-Baqarah, inna kata Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika matsaluhum bit Taurat wa matsaluhum bil Injil. Baik. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Ini permisalan yang sangat indah yang Allah gambarkan tentang kemuliaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Baik. Adapun orang Syiah Rafidhah, mereka menyifati sahabat Rasulullah dengan pengkhianat. Mereka menyifatinya dengan barakallahu fikum munafikin, kemunafikan. Tapi mereka menyifati sahabat Rasulullah dengan kemurtadan, kekufuran, waliyadzubillah, kezaliman. Semua sifat-sifat jelek mereka tuangkan ke sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah memujinya. Subhanallah. May yahdillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Maka ya Rafidhah, seperti inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, may yahdillahu fa huwal muhtadi, siapa yang diberi hidayah oleh Allah ialah yang mendapat hidayah. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka engkau tidak akan pernah mendapati untuknya seorang pembela pun dan pemberi petunjuk. Wallahul musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini barakallahu. Faedah yang luar biasa. Baik. إلى هنا سبحانه وتعالى بحمدك شهر الله إله إلا أنت سبحانه وتعالى